الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الله سبحانه وتعالى telah menciptakan manusia di atas fitrah. Dikatakan fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Itulah fitrah manusia yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wal qalbu yuhibbul haqqa wa yuriduh wa yadlab wa yadlubuhu. Dan yang namanya hati, hatinya manusia itu adalah selalu mencintai kebenaran dan menginginkan kebenaran dan selalu mencari kebenaran. Kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang namanya al-haq adalah perkara yang datang dari Rabbmu, penciptamu. Maka jangan sekali-kali menjadi orang-orang yang ragu. Ma'asyiral muslimin, al-haq yang datang dari Rabbuna ahaqqu ayyuttaba'. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, al-haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Yang namanya al-haq yang datang dari Rabb adalah lebih berhak untuk diikuti oleh siapapun dan dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya, rasulnya untuk menjelaskan al-haq agar manusia mengikuti kebenaran tersebut. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk al-huda, wa dinil haq, dan agama yang benar. Liyudhirahu ala dini kullis, untuk bisa menampakkan dan mengalahkan atas seluruh agama. Sehingga kebenaran yang diikuti pasti akan menang, dan lawan dari al-haq itu pasti akan kalah. Waja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Dan telah datang kebenaran. Beliau membacakan ayat ini sambil menghancurkan berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Datanglah kebenaran dan binasalah kebatilan, kesyirikan, kekufuran. Ma'asyiral muslimin, sehingga seorang muslim yang telah mendapatkan kebenaran agamanya, wajib bagi dia untuk selalu mengingat dan mensyukurinya. Seorang mukmin yang telah mendapatkan hidayah taufik berjalan di atas nabinya sallallahu alaihi wasallam dan jejak para salafnya, wajib untuk mengingat dan bersyukur dengannya. Faman yuridillah ayyadiyahu yasrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyadillahu yaj'al sadrahu dayyqa ka'annama yas'adu fis sama'. Allah katakan, barang siapa yang Allah inginkan hidayah terhadap Islam ini, Allah akan lapangkan dadanya. Namun barang siapa yang Allah kehendaki dalam keadaan tersesat dari jalan Islam ini, Allah jadikan dadanya sempit, sebagaimana seorang yang naik ke atas langit. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, di antara alamah tanda orang tersebut di atas hidayah ialah infasaha wattasa'a. Allah lapangkan dadanya, Allah luaskan dadanya. Wastanara binuril iman, dan Allah berikan cahaya pada hatinya dengan cahaya iman. Dan juga orang tersebut, wata'anna bihi nafsu, hatinya pun merasa tenang. Wa ahabbal khair, dan dia pun selalu mencintai kebaikan. Wa tawa'anna li nafsu fi'lahu, dan jiwanya selalu berupaya menjalankan ketaatan, menjalankan kebaikan. Mutalazzidan bihi min ghairi misqalin, dalam keadaan dia merasa lezat, senang dengan apa yang datang dari Islam itu, tanpa merasa berat sedikit pun. Demikianlah ya ibadallah, orang-orang yang seperti ini, fahuwa min alamah, dalam kondisi orang tersebut demikian, itulah di antara orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, dan di atas jalan yang lurus. Maka marilah ya ibadallah, ketika seorang telah mendapatkan hidayah yang mahal ini, maka syukurilah dan ingatlah dan jagalah. Karena hidayah ini adalah hidayah yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang dikehendaki saja. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sangat bersedih ketika melihat pamannya yang telah mengetahui al-haq, pamannya yang ikut berjuang membela al-haq, ternyata di akhir hayatnya dia lebih memilih. Dia lebih memilih jalan kesesatan daripada petunjuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih dengannya. Maka Allah ingatkan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah taufik orang tersebut menerima kebenaran, mengikuti kebenaran, mengakui kebenaran, walaupun orang itu orang yang paling Anda cintai. Orang yang paling Anda cintai, kalau Allah tidak menghendaki, maka yang seperti itu, barakallahu fiik, tidaklah orang tersebut mendapatkan hidayah. Namun Allah Ta'ala akan memberikan hidayah itu kepada orang yang dikehendaki saja. Kalau seperti itu demikian ya ibadallah, sadarilah nikmat yang agung ini. Karena kebanyakan manusia sesungguhnya tidak mengerti besarnya nikmat ini. Wa qalilun min ibadiy syakur. Aku lupa di hadas astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa ala rasulillah istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa man sara ala nahjihi wa tada bihadihi wa stanna bisunnatihi ila yawmil qiyamah. Faya ibadallah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Rabbnya, alam yajidka wa wajadaka balan fahada, dan engkau didapatkan oleh Rabbmu dalam keadaan balan tersesat, fahada, lalu Allah berikan hidayah. Ketika seorang tidak mendapatkan hidayah dalam keadaan sesat, maka Allah ingatkan nabinya untuk mengingat kembali kenikmatan hidayah yang sebelumnya dalam keadaan kesesatan. Demikian pula kita yang telah mendapatkan hidayatul tauhid wa hidayatul sunnah wa hidayatul da'watul salafiyah, maka sesungguhnya diingat dan disyukuri nikmat ini. Karena Allah telah berfirman, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah berikan petunjuk jalan yang lurus, sabil, jalan yang lurus. Namun manusia ada yang bersyukur, wa inna kafura, dan ada pula mereka yang kufur. Maka jalan yang lurus yang sudah kita ketahui, ikutilah. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunih qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah kata Allah dalam surat Al-A'raf, apa yang telah diturunkan kepada Nabi dari Rabbmu, dan jangan mengikuti jalan-jalan selainnya, dan sedikit orang-orang yang ingat. Mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keselamatan. Mengikuti jalannya adalah keselamatan. Dan mengikuti orang yang menyelisihinya adalah sesuatu yang akan menyimpang. Maka marilah kita bersyukur. Dan yang kedua, berdoa. Memohon terus hidayah ini. Dalam sholat kita selalu kita berdoa. Dalam sholat kita, ihdini limakhtalafa fihi minal haq. Di dalam istiftah doa tahajud. Di waktu malam kita mengawali sholat kita. Membuka sholat kita dengan doa. Berilah petunjuk kami kepada kami ya Allah. Limakhtalafa fihi minal haq. Dengan adanya orang-orang yang menyelisih dari kebenaran ini. Innaka tahdi man tasya' ila siratin mustaqim. Karena engkau hanya akan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki ke jalan yang lurus ini. Dan kita juga diberi petunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, berilah saya petunjuk. Berilah kami petunjuk, ketakwaan, jiwa yang bisa menjaga kehormatan dan rasa kecukupan. Hadis Muslim. Bahkan Nabi Musa alaihi salam mengatakan, asa Rabbi ayahdiani, semoga Allah akan memberikan petunjuk kepada saya sawa'as sabir. Demikianlah para nabi sebelum kita. Mereka memohon kepada Rabbnya agar selalu ditunjukkan berjalan bersama dan di atas jalan yang lurus tersebut. Karena syaitan terus berupaya menghentikan dan menghalangi dan memalingkan dan menghadang jalan yang lurus yang kita sedang berjalan di atasnya. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua orang-orang yang bisa istiqomah. Dan Allah jadikan kita orang yang mati di atas husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbana la tusikh kulubana ba'da idza hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.